Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Di mana? Pak Dimono dari Lampung. Begini, Pak. Iya. Semua hasil pertanian itu apa semua dijagain, Pak? Saya punya sawit, singkong. Kalau padi, saya tahu, Pak, kalau singkong sama sawit itu apa setiap panen itu dijagain. Iya. Ya, sawitnya untuk dimakan atau untuk dijual, Pak? Sawit untuk dijual, Pak. Baik. Ya, singkongnya untuk dijual atau untuk dimakan? Dijual. Baik. Iya, iya, Pak Jumat. Apakah seluruh hasil pertanian yang dizakatkan? Sebagian pendapat para ulama, dan ini mazhab Hanafiyah, mengatakan, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Allah mengatakan, dan dari apa yang kami keluarkan kepada kamu dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga mereka berdalil dengan hari ini bahwa apapun yang Anda usahakan, Anda tanam, keluar dari tumbuh-tumbuhan, ada zakatnya. Walaupun sayur-sayuran, walaupun tanaman hias dan lain-lain. Walaupun toge, hari ini panen, setiap panen Anda keluarkan zakatnya bila sampai nisabnya. Tapi bagaimana Anda hitung nisabnya? Maka sebagian mereka mengatakan disamakan dengan makanan pokok. Berapa nisabnya? 750 kilo umpamanya. Kalau 5 wasak, bila sampai hasil togenya 5 wasak, juga ada zakatnya. Tapi pendapat ini marjur. Pendapat yang kuat yaitu pendapat jumhur para ulama yang tanaman terkena zakat hanyalah il-iktiyat wal-ittikhar. Makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Karena sayur-sayuran juga ada di masa Rasulullah SAW. Juga ada rumman, buah-buahan juga ada di masa Rasulullah SAW. Talhim mandud, Imam Malik menafsirkan ini adalah pisang. Dan rumman, delima, buah delima. Buah delima juga ada dalam Al-Quran, juga ada rumman. Tapi Rasulullah tidak pernah mengambil zakat dari rumman. Dan buah tin juga ada. Tapi tidak pernah Rasulullah mengambil zakat dari buah tin. Yang diambil Rasulullah SAW adalah dari tamar, kurma, kemudian zabib, anggur yang kering, kemudian dari gandum, qamah, lbur, dan syair, itu diambil Rasulullah SAW. Dengan demikian, kalau Rasulullah SAW tidak mengambil, maka perbuatan Rasulullah dan perbuatan para khulafaur rasyidin bisa menafsirkan, mengkhususkan makna ayat keumuman dari ayat tadi, وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. Dan setiap yang kami tumbuhkan dari muka bumi. Jadi pendapat yang terkuat, tidak ada zakat sawit, tidak ada zakat singkong. Kalau untuk Anda makan. Tapi kalau Anda menjadikan komoditi dagang, ini ketika panen Anda jual, nah, termasuk dia barang dagangan. Dihitung dengan nilai uang. Atau sekarang sudah menjadi uang, masuk zakat uang. Yang mengikut dengan haul zakat uang yang lainnya. Saya kira ini jelas. Wabillahi taufiq.